Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, menurut sebuah data yang cukup menarik di Amerika, orang bilang bahwa orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan antusiasme, ya, penuh dengan sebuah kehidupan yang menarik, itu biasanya orang-orang yang dalam percakapan sehari-harinya selalu menggunakan kata-kata yang positif. Sedangkan orang yang selalu dirundung murung, orang yang depresi, orang yang sedih, itu selalu menggunakan kata-kata yang murung. Nah, ini yang menarik. Ternyata kita bisa membentuk kehidupan kita kalau kita mau dan kita berbicara dan kita membayangkan dan kita mengutarakan hasrat dan komunikasi kita dengan kata-kata yang menarik. Saya berikan contoh kata-kata yang bagus. Berterima kasih, nyaman, sembuh, kasih sayang, menghibur, mencapai tujuan, hormat, lelucon, bakat yang baik, cerdas, saya mendukung Anda, surga ada di dalam tangan kita, menguatkan orang-orang kita, menyembuhkan, Anda harus bahagia, tertawa, layak, lucu, hidup, ya. Keuntungan, memuji, pertumbuhan, tantangan yang lebih besar, ciuman, ya. Ataupun anak anjing yang kita sayangi, hidup kita damai, kita sering bermain demi keadilan, kesenangan, persetujuan, setia, kebahagiaan, dan kata-kata sejenisnya. Tapi coba Anda bayangkan, Anda hidup dengan kata-kata muram, memukul, kurang ajar, curang, berdusta, korup, meludahi orang, mencekik bibir, kehidupan kita susah, sengsara, tergusur, tertipu, berkeluh kesah, mari kita menggadaikan barang-barang kita, ya. Selalu ada kematian dan kemuraman dalam kehidupan kita. Saya malu, ini adalah pembunuhan karakter. Ada orang memperkosa dan menghancurkan kehidupan seseorang, melarang, meledakkan, membunuh, menembak, jatuh, terluka, huru-hara, payah, sakit, sengsara. Kata-katanya seperti itu. Anda dapat bayangkan sendiri, dua buah kehidupan yang begitu berbeda. Pada umumnya, orang selalu menggunakan kata-kata yang positif dan negatif dan bergantian dalam hidupnya. Persoalannya, berapa besar kata-kata positif Anda dan berapa besar kata-kata negatif Anda. Dengan sadar, Anda harus mulai memperbaiki diri dan memperbanyak kata-kata positif Anda yang Anda pakai dalam kehidupan sehari-hari Anda. Niscaya itu akan membuat Anda menjadi lebih bahagia, menjadi seorang manusia. Saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.